Kala flu menyerang, hati pun tak tenang. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Dengar Inza, karena Inza cepat pergi, ku yang mendera. Inza, Inza, sungguh cepat. Gejala flu reda, hati jadi lega. Sakit flu, ambil Inza baru. Kini dengan teknologi Absor Plus, dua kali lebih cepat atasi gejala flu, sehingga cepat kembalikan harimu. Memang Inza cepat atasi semua gejala flu. Inza, Inza, hanya Inza cepat bebaskan semua gejala flu. Inza baru, produksi Konimax. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.